Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد إخواني في الدين جماعة المسلمين رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita panjatkan pujian dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan untuk kita semua jalan-jalan kebaikan dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat berada pada jalan kebaikan tersebut, termasuk di antaranya adalah jalan yang sangat cepat mengantarkan seseorang ke dalam surga apabila dia ikhlas dalam melaksanakannya, yaitu jalan talabul ilm. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, dia cari ilmu dalam jalan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jalan yang kita tempuh, yaitu jalan talabul ilm, adalah upaya kita untuk menggapai surganya Allah, upaya kita untuk Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang abadi di sana. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-17 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Hussein An-Nawawi rahimahullah, yaitu hadis yang beliau sebutkan dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus. Qala an Abi Ya'la Syaddad ibni Aus radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dhabhtum fa ahsinu dhabhah. Wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu." Rawahu Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan pada semua sesuatu. Maka apabila kalian membunuh, perbaguslah cara membunuh kalian. Bila kalian menyembelih, perbaguslah cara menyembelih kalian. Hendaknya kalian tajamkan alat sembelihnya dan kalian rehatkan hewan yang disembelih tersebut. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini kemarin telah kita bahas sebagiannya, yaitu perbuatan ihsan yang ada pada dua perkara, yaitu ihsan bisa jadi dalam amalan ibadah dan bisa jadi yang namanya ihsan itu dalam perkara muamalah, yang juga muamalahnya bernilai dengan ibadah apabila dipenuhi dengan ihsan. Yang kemarin kita sebutkan, ihsan di dalam ibadah yaitu seseorang menunaikan hak-hak yang harus dia lakukan dalam ibadah tersebut tanpa menguranginya sedikit pun, itu namanya ihsan. Sehingga kita ambil contoh orang yang sholat, Seorang berlaku ihsan dalam sholatnya adalah dia menunaikan rukun-rukunnya dan kewajiban-kewajibannya tanpa kurang sedikit pun. Itu namanya ihsan. Adapun ihsan dalam hal muamalah, yaitu ihsan kepada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, maka di sana barakallahu fikum dijelaskan oleh para ulama dibagi-bagi. Ada bentuk ihsan kepada manusia termulia yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita menunaikan hak-hak beliau yang semestinya kita tunaikan, seperti kita mempersaksikan akan kebenaran kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membenarkan apa yang beliau khabarkan, kita laksanakan apa yang beliau perintahkan, kita jauhi apa yang beliau larang. Ini bentuk ihsan pada haknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula mendahulukan cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas cinta kepada apapun itu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Sungguh salah seorang kalian tidaklah beriman dengan keimanan yang sempurna sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan bapaknya, dibandingkan anaknya, dan dibandingkan seluruh manusia. Nah, ini hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita posisikan pada posisi pertama dari orang-orang yang kita cintai. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah hak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka di sana ada ihsan kepada kedua orang tua dengan kita melakukan bakti kepada keduanya dan tidak melakukan perbuatan durhaka kepada keduanya. Dalam Al-Isra yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu, Tuhanmu berwasiat kepadamu untuk kalian tidaklah menyembah kecuali kepadanya, dan untuk kalian terhadap kedua orang tua berbuat ihsan, yang berbuat bakti. Di antara contoh dalam Al-Quran perbuatan ihsan yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan, wala taqul lahumā uffin wala tanharhumā. Jangan ucapkan kepada kedua orang tua tersebut uff, kalimat uff. Uff ini dalam bahasa Arab adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu dengan cara yang sangat halus. Uff. Orang tua memerintahkan sebuah perkara yang tidak ada mahdzur syar'inya, tidak ada larangan syar'i di dalamnya, perkara yang mubah. Kemudian kita enggan untuk melaksanakannya, menolaknya dengan kata yang paling halus, uff. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqul lahumā uffin. Jangan kalian katakan kepada keduanya uff. Wala tanharhumā. Jangan kalian nahr, yakni jangan kalian bentak keduanya. Menolak perintah mereka dengan ucapan yang halus dilarang, apalagi melakukan bentakan dengan suara yang keras, dengan ucapan yang kasar, dengan ucapan yang kosor, yang kotor. Kemudian Allah menyatakan, wa qul lahumā qawlan karīmā. Ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang karim, ucapan yang dipenuhi dengan kedermawanan, ucapan yang dipenuhi dengan kemuliaan, ucapan yang dipenuhi dengan kesantunan, kesopanan. Inilah di antara contoh kita melakukan ihsan kepada kedua orang tua, menjaga lisan tatkala berkomunikasi dengan mereka. Jangan sampai kita berani-berani menolak perintah yang mereka perintahkan padahal kita mampu untuk melaksanakannya walaupun dengan kalimat penolakan yang paling halus, uff. Ya. Barakallahu fikum. Dan juga tentunya banyak lagi di sana apabila ini disebutkan. Kemudian barakallahu fikum, di sana juga terkait dengan ihsan dalam masalah muamalah kepada makhluk, ada ihsan kepada kaum muslimin secara umum, yaitu dengan kita membangun persaudaraan dengan mereka di atas al-haq, karena al-haq untuk al-haq. Persaudaraan yang terjalin antara kita sesama kaum muslimin adalah persaudaraan yang dibangun di atas kebenaran. Persaudaraan untuk kebenaran. Persaudaraan demi kebenaran. Ini ukhuwah yang harus kita pertahankan dengan saudara-saudara kita kaum muslimin. Untuk barakallahu fikum mewujudkan ukhuwah yang harmonis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan beberapa hak-hak yang harus kita tunaikan satu sama lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Haqqul muslimi 'alal muslimi sittun." Hak seorang muslim atas muslim yang lain itu ada 6. "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." Apabila kamu berjumpa dengannya, maka ucapkanlah salam kepadanya. "Idza laqitahu fasallim 'alaihi." "Wa idza maridha fa'udhu." Apabila dia sakit, maka jenguklah dia. Kemudian "Wa idza mata fatba'hu." Dan apabila dia meninggal, maka ikutilah jenazahnya. "Wa idza da'aka fa'ajibhu." Apabila dia mengundangmu, maka penuhilah undangannya. "Wa idza stansahaka fansahhu." Apabila dia minta nasihat kepadamu, nasihatilah dia. "Wa idza atasa fahamidallah fasyamithu." Apabila dia bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, maka ucapkanlah yarhamukallah. Ini beberapa hak yang isinya apabila kita lakukan adalah upaya untuk menguatkan ukhuwah yang terjalin di antara kita. Menguatkan rasa cinta satu sama lain antara satu muslim dengan muslim yang lain. Begitu pula terkait dengan masalah ini, demi menguatkan ukhuwah fillah, ukhuwah karena Allah, ukhuwah yang dibangun di atas al-haq, ukhuwah yang dibangun untuk al-haq, ukhuwah yang dibangun demi al-haq, Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Al-Hujurat, "Innamal mu'minuna ikhwah." Sesungguhnya orang-orang mukmin itu mereka saling bersaudara. Kemudian apa yang harus kita lakukan apabila kita saling bersaudara? Fa aslihu baina akhawaikum. Benahilah hubungan antara dua saudara kalian. Dua saudara yang sedang berseteru. Lakukanlah perdamaian antara keduanya. Fa aslihu baina akhawaikum wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha tawwabun rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Di antara upaya untuk menguatkan ukhuwah adalah melakukan islah. Tatkala terjadi perselisihan antara si fulan dengan si fulan, maka cari solusi. Seperti apa supaya hubungan yang retak ini semakin baik? Seperti apa supaya hubungan yang mulai renggang ini kembali rapat? Fa aslihu baina akhawaikum. Apabila perselisihan tersebut terjadi pada diri kita sendiri dan saudara kita, baik dalam masalah agama atau dalam masalah dunia, maka kita harus punya komitmen untuk siapa yang benar dan siapa yang salah. Apabila kita salah, kita siap untuk kembali kepada al-haq demi ukhuwah supaya tidak terjadi permusuhan. Apabila kita berada di atas perkara yang benar, dia berada di atas kesalahannya, dia tidak sadar, maka nasihat untuk dia. Itu juga demi menjaga al-haq. Dikarenakan barakallahu fikum ukhuwah, yang namanya persaudaraan, itu yang bukan persaudaraan gaduh-gaduh. Yang namanya persaudaraan itu akan terbangun secara otomatis apabila kaum muslimin berada di atas al-haq. Mempersatukan antara satu orang yang punya akidah yang salah dengan satu orang yang punya akidah yang benar tidak akan terjadi. Mempersatukan antara satu muslim yang punya pemahaman salah dalam masalah hadis, kemudian dipersatukan dengan muslim yang lain yang punya pemahaman yang benar dalam masalah hadis tersebut? Enggak akan bisa. Keduanya akan bisa disatukan apabila kedua-duanya berada di atas al-haq. Yang salah dibenarkan, ya. Yang keliru diingatkan, yang lupa kembali diingatkan, supaya dia mau kembali kepada al-haq. Supaya dia mau kembali kepada kebenaran. Kalau barakallahu fikum, nada untuk persatuan adalah tanpa ada saling salah menyalahkan. Ini sesuatu yang sangat salah, sangat-sangat salah. Tidak mungkin bisa terjadi. Yang namanya persatuan tanpa menyalahkan, itu adalah membiarkan perpecahan. Karena yang namanya persatuan, itu harus berada di atas satu komitmen. Harus berada di atas kebenaran. Karena komitmen kaum muslimin adalah bagaimana apabila mereka menepati kebenaran. Inilah. Anda dan saya dapat bersatu. Anda dan saya dapat terus barakallahu fikum berjalan bersama. Apabila Anda yang salah, kembali kepada al-haq, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kitab wa sunnah, itu caranya. Adapun apabila saya sudah punya pegangan dalil dalam permasalahan ini, Anda tidak mau mengikuti dalil tersebut, Anda lebih mendahulukan pemikiran Anda, saya dan Anda tidak akan bersatu. Dalam masalah ini, saya dan Anda tidak akan bersatu. Kenapa barakallahu fikum? Karena yang namanya ukhuwah, itu harus ada komitmen yang sama. Makanya dalam ayat selanjutnya, setelah Allah mengatakan, فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ, dan bertakwalah kalian kepada Allah secara keseluruhan. إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ, sesungguhnya Allah maha menerima taubat dan Allah maha penyayang. Yang salah taubat Allah sayang. Apabila salah seorang kalian salah, kemudian disatukan dengan saudaranya sehingga yang salah kembali kepada kebenaran, kemudian taubat, inna Allah tawabun rahim. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat. Allah akan terima taubat. Jujur, Allah maha rahim. Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubatmu dan Allah akan menyayangimu. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya, ihsan kepada makhluk, ada ihsan kepada al-usah. Al-usah artinya adalah para pelaku maksiat. Saudara-saudara kita kaum muslimin yang bergelimangan dalam kemaksiatan, mereka punya hak yang harus kita tunaikan. Apa itu? Kita berusaha untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kita berusaha untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada mereka agar mereka hijrah dari kemaksiatan tersebut menuju ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara untuk menyadarkannya? Bagaimana cara untuk memberikan hidayah kepada dia? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah engkau kepada jalan Rabbmu dengan hikmah. Kata para mufassirin, yang namanya hikmah itu, orang yang melakukan kesalahan, engkau sampaikan dalil dari Al-Quran wa Sunnah untuk menunjukkan bahwasanya perbuatan dia adalah salah. Ini namanya hikmah. Jika tidak mampu dengan hikmah, dia masih terus berlanjut kemaksiatannya dan tidak menggubris dakwah kita yang dengan hikmah tadi, hanya kita sampaikan dalil yang kamu lakukan salah, maka rujuklah. Jika yang martabat pertama ini dia belum sadar, maka selanjutnya wal mau'izatil hasanah. Kemudian lakukanlah dakwah dengan mau'izah yang baik, dengan nasihat yang baik, peringatan yang baik. Apa itu? Kata para mufassirin, yang namanya al-mau'idhatul hasanah, mau'idhah yang baik adalah kamu perintahkan dia dengan sebuah perintah, kemudian kamu sebutkan janji-janji Allah untuk orang yang melakukan perbuatan tersebut. ada orang yang meninggalkan sholat. Kamu sebutkan dalil tentang wajibnya sholat, dia belum juga mau untuk melakukan sholat. Maka selanjutnya mau'idhoh hasanah, engkau perintahkan dia untuk sholat dan engkau sebutkan apa saja manfaat-manfaat sholat di dunia dan di akhirat. Ini namanya mau'idhoh hasanah. Kalau itu berupa perkara yang mahdzur, perkara yang dilarang, maka engkau sampaikan larangan akan perkara tersebut dan engkau sebutkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang melakukan perkara tersebut. Ambil contoh orang yang meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat sebuah perkara yang dilarang, mahdzur syar'i, perkara yang dilarang dalam syariat. Tatkala kita larang dia untuk meninggalkan sholat, maka kita larang dia dari perbuatan tersebut dan kita sebutkan apa saja sih ancaman-ancaman dalam syariat ini yang ditujukan untuk orang yang meninggalkan sholat. Ini namanya al-mau'idhatul hasanah, ya, mau'idhah yang baik. Jika yang seperti ini juga belum mampu, tapi biasanya kalau orang perbuatannya maksiat, ya biasanya dia sadar kalau dia itu salah. Nah, sehingga tidak memerlukan martabat yang ketiga. Walaupun terkadang ada, tapi secara keumuman martabat yang ketiga ini adalah untuk orang-orang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan sehingga mereka menganggap diri mereka benar padahal salah. Wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Nah, metode yang ketiga ini, metode debat, adalah metode yang ditetapkan oleh syar'i. Akan tetapi dilakukan apabila cara dakwah satu dan dua sudah tidak mampu, maka dengan cara yang ketiga. Ajak diskusi. Dia punya kerancuan, dia punya syubhat, dia sampaikan kepada kita, kita jawab. Kemudian dia menjawab pernyataan kita jawab kembali. Kita sampaikan dengan dalil-dalil. Kita sampaikan dengan argumen-argumen. Ini namanya dakwah dengan jidal billati hiya ahsan. Dengan cara debat yang lebih baik. Ini barakallahu fikum haknya para pelaku kemaksiatan yang harus kita tunaikan kepada mereka. Kita bersemangat untuk memberikan hidayah kepada mereka barakallahu fikum dengan melakukan dakwah dengan tiga martabat yang telah kita sebutkan, dengan hikmah, kemudian mau'idhoh hasanah, dan jidal billati hiya ahsan. Kemudian yang kelima, termasuk daripada bentuk ihsan, adalah ihsan kepada para ulama. Para ulama memiliki hak-hak yang lebih ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antaranya adalah kita menghormati mereka. Kita tawadhu kepada mereka sebagaimana dalam Sunan Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min ijlalillah ikramadi syaibah." Sesungguhnya termasuk daripada bentuk memuliakan Allah adalah kita memuliakan orang yang sudah syaibah. Yani orang yang sudah tua kita muliakan. Wahamilil Quran ghairil ghali fihi wal jafi anhu. Dan juga termasuk daripada bentuk memuliakan Allah adalah memuliakan para penghafal Al-Quran, orang yang memikul Al-Quran yang dia tidak hulu di dalamnya dan juga tidak berkurang-kurangan. Yani dia mengamalkan apa yang dia pikul dari Al-Quran, ilmu Al-Quran sebagaimana mestinya. Ini kita muliakan. Dan itu adalah para ulama. Mereka adalah orang-orang yang memikul ilmu Al-Quran tanpa gulu dan jafa. Tanpa sikap berlebihan dan juga tanpa sikap berkurang-kurangan. Mereka lah para ulama. Termasuk daripada kita memuliakan Allah adalah kita memuliakan mereka, para ulama. Wa ikrama di sultanil muqsid. Dan termasuk daripada bentuk memuliakan Allah adalah kita memuliakan orang yang memiliki kekuasaan yang dia berlaku adil. Barakallahu fikum. Kemudian termasuk daripada haknya para ulama adalah kita banyak mendoakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya semua yang ada di alam ini memintakan ampun untuk para ulama. Rasulullah SAW bersabda, wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard. Sesungguhnya para ulama, seorang alim, alim adalah orang yang memahami ilmu dan dia mengamalkannya. Ini alim. Dia paham hujjah, dia paham Al-Quran dan Sunnah, dan dia tidak melenceng dari keduanya. Ini namanya seorang yang alim. Seorang yang alim, dia dimintai ampun oleh seluruh makhluk yang ada di langit-langit dan yang ada di bumi. Ini para malaikat dan makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Dalam riwayat yang lain, hatta namlah fi hujriha, sampai para semut di rumah-rumah kecil mereka. Wa hattal hut, dan sampai pun ikan-ikan yang ada di lautan, mereka memintakan ampun untuk seorang yang alim. Dan seperti itulah barakallahu fikum, selayaknya kita turut mendoakan ampunan untuk mereka, para ulama yang telah menyalurkan kebaikannya untuk kita semua. Barakallahu fikum. Itu diantaranya. Kemudian barakallahu fikum, ihsan kepada makhluk dalam muamalah, juga ada ihsan kepada para penguasa. Ihsan kepada para penguasa. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimin rahimahullah secara ringkas haknya para penguasa yang harus kita tunaikan. Wa amma huququl walati 'ala ar-ra'iyyah fa hiya an-nushu lahum fi ma yatawallahu al-insan min umurihim. Haknya para penguasa yang harus kita lakukan adalah memberikan nasihat kepada mereka terkait dengan urusan yang mereka pikul, terkait dengan amanah yang mereka emban. Kita berikan nasihat kepada mereka. Wa tadhkiruhum idza ghafalu, dan mengingatkan mereka tatkala mereka lalai. Tatkala sudah mulai mau melenceng, tatkala sudah mulai mau menyalahgunakan amanah yang dia emban, kita ingatkan apabila kita mampu. Wa du'a lahum, dan kita mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena mendoakan kebaikan untuk para penguasa, apabila Allah kabulkan penguasa baik, maka rakyat pun juga akan merasakan manfaatnya. Makanya barakallahu fikum, Al-Imam Ahmad rahimahullah, di antara ucapan yang masyhur dari beliau, lau kana li da'watan mustajabah la sarraftu hali sultan. Seandainya aku tahu aku punya doa yang pasti dikabulkan, pasti akan aku gunakan doa tersebut untuk penguasa. Yani untuk mendoakan kebaikan untuk penguasa tersebut, supaya penguasa tersebut soleh, penguasa tersebut adil, penguasa tersebut baik. Sehingga kalau dia soleh, adil dan baik, perhatian dengan rakyatnya, yang akan merasakan manfaatnya juga adalah rakyat. Sehingga barakallahu fikum, dalam prinsip salaf, tidak dibenarkan seorang itu mendoakan kejelekan untuk penguasanya. Kenapa? Karena ya dan bila seandainya dikabulkan, ya, seandainya Allah kabulkan kejelekan yang kamu doakan untuk penguasamu, dan penguasamu masih berkuasa, kejelekannya juga akan dirasakan oleh rakyat. Berbeda dengan apabila engkau doakan kebaikan untuk penguasamu, Allah kabulkan, dan engkau juga akan merasakan dari kebaikan, keadilan, kesolehan penguasa tersebut. Barakallahu fikum. Kemudian di antara haknya mereka yang disebutkan oleh Ibnu Taimin adalah wamtithalu amrihim fi ghairi maksiatillah, dan juga mewujudkan perintah mereka selama itu bukan dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengar dan taat kepada mereka dalam perkara-perkara yang tidak ada unsur kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini haknya ulatul umur, orang-orang yang berkuasa, para penguasa yang mengurusi urusan-urusan kita semua. Barakallahu fikum. Kemudian selanjutnya adalah hak ihsan kepada orang-orang kafir. Nah, sebagaimana para ulama punya hak untuk kita lakukan ihsan kepada mereka, kaum muslimin secara umum punya hak untuk kita lakukan ihsan kepada mereka, begitu pula Islam mengharuskan perbuatan ihsan untuk mereka orang-orang kafir, untuk mereka orang-orang kafir yang belum masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Secara keumuman, hak orang kafir yang harus kita tunaikan adalah kita berusaha untuk memberikan hidayah kepada mereka. Kita melakukan dakwah kepada mereka dengan tiga martabat yang telah kita sebutkan tadi. Hikmah, mau'idhah hasanah, dan jidal billati hiya ahsan. Adapun barakallahu fikum, orang-orang kafir yang sudah disebutkan pembagian oleh para ulama, maka di sana punya hak-hak tersendiri. Di antaranya barakallahu fikum, kafir yang disebut dengan kafir musta'man. Kafir musta'man adalah kafir yang diberikan jaminan aman oleh penguasa muslim. Maka yang seperti ini tidak boleh untuk kita tumpahkan darahnya, tidak boleh untuk kita rampas hartanya, dan tidak boleh untuk kita lecehkan kehormatannya. Sebagaimana dalam ayat At-Taubah yang ke-6. Ya, dalam At-Taubah yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah." Seandainya ada salah seorang dari orang-orang musyrik yang minta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, maka lindungilah dia. Melindungi seorang musyrik yang meminta perlindungan kepada kita, Rasulullah SAW diperintahkan untuk melindungi. Fa'ajirhu, lindungi dia. Hatta yasma'a kalamullah, sampai dia mendengar kalamullah, sampai dia mendengar ucapan-ucapan Allah. Barangkali dengan kita lindungi, mereka dengar Al-Quran, mereka dengar dakwah Islam, dan mereka tertarik dengan Islam. Nah, ini kafir musta'man. Wajib untuk kita berikan ijarah. Wajib untuk kita berikan penjagaan kepada mereka. Kemudian ada kafir mu'ahad di sana. Kafir mu'ahad adalah kafir yang memiliki perjanjian damai antara muslim dengan mereka. Ini juga barakallahu fikum, wajib untuk kita jaga mereka dengan tidak menumpahkan darah mereka, tidak merampas harta mereka, dan tidak kita lecehkan kehormatan yang mereka miliki. Barakallahu fikum. Kemudian di sana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ancaman bagi orang-orang yang membunuh kafir mu'ahad, kafir yang memiliki hubungan perjanjian damai dengan kaum muslimin. Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah. Barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium harumnya surga. Ya dan billah. Sebuah dosa besar berarti. Membunuh seorang kafir yang punya perjanjian damai antara kita dengan mereka adalah sebuah dosa besar yang Rasul sebutkan ancamannya, dapat menyebabkan yang melakukannya tidak mencium baunya surga. Ya dan billah. Kemudian di sana barakallahu fikum, ada kafir yang ketiga yang juga wajib untuk kita tunaikan haknya mereka dengan tidak menumpahkan darah mereka. Kemudian kita tidak rampas harta mereka, tidak lecehkan kehormatan mereka, itu kafir dhimmi. Kafir dhimmi adalah seorang kafir yang hidup di negara muslim dengan membayar jizyah, membayar pajak. Mereka hidup di negeri kaum muslimin dengan membayar pajak kepada kaum muslimin, tidak boleh diwakilkan. Ya. Mereka tatkala membayarkan pajak mereka harus biaidihim, harus dengan tangan-tangan mereka, wahum sawfirun, dan mereka dalam keadaan hina. Ini seorang kafir dhimmi. Ya. Juga kita harus tunaikan hak mereka untuk kita jaga keamanan bagi mereka. Adapun orang-orang kafir yang boleh untuk ditumpahkan darahnya adalah seorang kafir harbi. Kafir yang ada peperangan antara kita dengan mereka. Seperti ini enggak ada kehormatannya. darahnya boleh ditumpahkan, hartanya boleh untuk dirampas halal untuk kaum muslimin, kafir harbi, kafir yang terjadi antara kita dengan mereka peperangan. Barakallahu fikum. Adapun musta'man, kemudian mu'ahad, zimmi, ini harus kita lindungi mereka. Harus kita lindungi mereka sesuai dengan dalil yang datang dari Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu fikum. Al-Muhim, beberapa hal di atas. Pembagian hak-hak untuk kita berlaku ihsan pada beberapa jenis manusia ini menekankan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allaha katabal ihsana ala kulli syai'." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan perbuatan ihsan pada semua sesuatu. Pada manusia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah atur sedemikian rupa bagaimana seharusnya ihsan kita kepada mereka yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini mencontohkan pada semua sesuatu. Kepada hewan pun harus kita berlaku ihsan kepada mereka. Nah, maka Rasul menyatakan setelah beliau bersabda sungguhnya Allah haruskan perbuatan ihsan pada semua sesuatu, Rasul menyatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah, apabila kalian membunuh perbaguslah cara membunuh kalian. Perbaguslah cara membunuh kalian. Wa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah, jika kalian menyembelih juga perbaguslah cara menyembelih kalian. Seperti apa? Wal yuhidda hadukum syafratahu, hendaklah salah seorang kalian tatkala menyembelih, tatkala membunuh hewan, dia tajamkan pisaunya, dia tajamkan alat untuk menyembelihnya, wal yurih dhabihatahu, dan dia rehatkan hewan yang akan disembelih tadi. Dengan dia tidak perlihatkan alat untuk memotongnya, kemudian dengan dia melakukan penyembelihan yang profesional, ya, dengan tepat bagian yang diputus dengan pisau tersebut supaya hewannya cepat mati, tidak lama merasakan kesakitan. Ini termasuk daripada ihsan, ya. Ihsan kita kepada hewan yang diatur di dalam Islam. Barakallahu fikum. Terkait dengan hal ini, menarik untuk disebutkan sebuah faedah penting yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah terkait dengan masalah penyembelihan hewan-hewan. Di sana ada beberapa syarat yang harus dipenuhi tatkala seorang melakukan penyembelihan kepada hewan-hewan. Ibnu Utsaimin menyatakan barakallahu fikum, di antara syarat-syarat penyembelihan adalah ahliyatul dzabih, kelayakan orang yang menyembelih. Kelayakan orang yang menyembelih yaitu yang menyembelih harus muslim atau seorang ahlul kitab. Seorang muslim atau seorang ahlul kitab, bukan orang musyrik dan juga bukan orang yang murtad. Sembelihannya orang musyrik, penyembah berhala atau murtad seperti orang yang meninggalkan salat secara keseluruhan, ini tidak halal untuk kita makan. Karena mereka bukan muslim, mereka juga bukan ahlul kitab. Mereka juga bukan ahlul kitab. Mungkin sebagian bertanya, apakah sembelihannya ahlul kitab adalah halal bagi kita? Jawabannya na'am, halal. Tiga, satu, dua menit lagi. Satu menit lagi, dua menit lagi. Sedikit. Dalam surat Al-Ma'idah yang kelima, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum." Dan makanan ahlul kitab itu halal untuk kalian dan makanan kalian halal untuk mereka. Ibnu Abbas rahimahullah radhiyallahu anhu tatkala mentafsirkan ayat ini, ta'amuhum ay ma dzabahuhu, makanan mereka halal untuk kita artinya adalah yang mereka sembelih daripada hewan-hewan. Ini tafsir daripada sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, menunjukkan bahwasanya sembelihan mereka ahlul kitab adalah sembelihan yang halal untuk kita makan. Ini syarat yang pertama, barakallahu fikum, kelayakan seorang yang menyembelih, yaitu seorang yang menyembelih harus muslim atau ahlul kitab. Adapun terkait dengan masalah apakah mereka tidak dikhawatirkan, mereka tidak membaca basmalah, bukankah yang namanya menyembelih harus pakai basmalah? Alul kitab kan enggak kenal basmalah. Jadi gimana? Nah, ini insyaallah akan kita sampaikan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.